إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang hadir yang belum memiliki kitabnya, ini ada beberapa lembaran fotokopi. 6. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah. Pembahasan kita sampai perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. 6. Sebelumnya kita melihat matan yang disebutkan dari awal. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, masing-masing menyimaknya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ketahuilah, semoga Allah jalla wa'ala merahmatimu, bahwa kewajiban bagi kita kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'allum arba'i masail, mempelajari, mengetahui tentang empat masalah, tentang empat perkara, keharusan bagi setiap diri kaum muslimin. Al-ula al-ilmu, kewajiban baginya menuntut atau mempelajari ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari tentang agamanya. Ilmu yang dituntut adalah wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal Allah jalla wa'ala. Caranya adalah dengan mempelajari tauhid dengan sebenar-benarnya. Wa ma'rifatun nabiyyih, dan mengenal nabinya, baik secara nasabnya maupun bagaimana tuntunan yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam yang diturunkan oleh Allah jalla wa ala memiliki dalil, bukti baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, dari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, kewajiban baginya menuntut ilmu tentang agamanya. Thanian, al-thaniyah yang kedua, al-amalu bih, kewajiban baginya mengamalkan, mewujudkan, menjalankan, merealisasikan ilmu yang telah dia pelajari, yang telah dia ketahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan adalah hasil atau buah dari ilmu. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan, menyeru, mengajak yang lainnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar dakwah atau al-haq itu tidak terhenti sendiri untuk kepentingan dia sendiri, tetapi yang lainnya juga ingin menikmati al-haq, sehingga perlu adanya dakwah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmu yang telah dia ketahui, yang mana dakwah itu dilakukan di atas basirah, di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah yang keempat, as-sabru 'alal adza fi, mengharuskan kesabaran terhadap rintangan, gangguan, ganjalan, ketidakenakan sesuatu yang sedang dia jalani, menjalani dakwah, menyampaikan al-haq itu, maka di sana perlu adanya kesabaran. Kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran di dalam menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, bersabar pula termasuk bersabar di dalam menerima ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar menghadapi rintangan, kendala-kendala di dalam dakwah, yang mana biasa di dalam dakwah itu tidak lepas adanya gangguan, sehingga itu menjadi ujian bagi setiap diri di dalam mengemban agama Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara itulah yang wajib setiap diri untuk tahu yang mengaku sebagai seorang muslim, muslimah. Empat perkara itu, wad dalilu qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, wal asri innal insana lafi khusr. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan al asr. Al asr waktu, maknanya adalah waktu asar. Demikian pula pendapat menyatakan bahwa al asr adalah waktu. Allah Jalla wa'ala bersumpah di sini dengan makhluknya, dan ini hak hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk tidaklah diperkenankan untuk bersumpah kepada selain Allah. Makhluk diperintahkan hanya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Allah Jalla wa ala bersumpah dengan makhluk dengan tujuan, suatu maksud yang besar, adalah dalam rangka untuk membesarkan makhluk-makhluk ciptaannya. Di sini di salah satu suratnya Allah bersumpah dengan al-Asr, maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada hambanya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu seluruhnya dalam kondisi rugi, dalam kondisi yang rugi. Allah Jalla wa'ala menyatakan seluruh manusia, illal ladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kemudian Allah Jalla wa'ala memperkecualikan empat golongan yang tidak merugi, sebagaimana tadi telah kita ketahui kewajiban setiap muslim untuk mengetahui empat perkara tentang agamanya. Siapa yang Allah perkecualikan? Illal ladhina amanu, kecuali orang yang beriman. Tidaklah mungkin seseorang bisa beriman kecuali dengan berilmu yang benar, mempelajari, menuntut ilmu tentang agamanya. Wa amilus salihat, dan dia beramal dengan amalan yang saleh. Amalan adalah bentuk perwujudan dari ilmu yang telah dia ketahui. Dikatakan amalan itu amalan yang saleh selama amalan itu memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, dikatakan amalan itu saleh selama dilakukan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diperkecualikan dari empat golongan tadi adalah termasuk wa'amilus salihat, watawasau bilhaq, watawasau bisabr, saling nasihat menasihati di atas kebenaran. Dan itu adalah bentuk dakwah. Dakwah adalah bentuk nasihat kebenaran. Watawasau bisabr, dan saling menasihati di atas kesabaran, bahwa kita perlu sabar di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang ditulis oleh muallif rahimahullah, penulis, empat perkara tadi berdasarkan dalil. Di mana dalilnya? Yakni dalam surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Setelah itu penulis melanjutkan, qala Syafi'i rahimahullah, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi as-surah lakafathum." Seandainya Allah Jalla wa'ala tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surat ini saja, maksudnya surat Al-Asr tadi, seandainya Allah Jalla wa'ala tidak menurunkan surat lain dalam Al-Quran kecuali hanya surat ini saja, lakafathum, niscaya akan mencukupi buat mereka. Lakafathum, niscaya akan mencukupi buat mereka. Sebelum kita bahas maknanya, kita perlu mengetahui siapa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah Al-Imam. Nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setidaknya kita tahu secara singkat, nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mengapa dikatakan atau dinisbatkan Asy-Syafi'i? Nisbat kepada kakeknya yang keempat. Namanya Syafi', namanya Syafi', sehingga beliau menisbatkan ke sana, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Wa huwa min Quraisy. Beliau kalau diurut-urut silsilahnya, jenjang nasabnya, itu termasuk dari suku bangsa Quraisy. Sama dengan sukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Bani Al-Muttalib. Selain dari suku Quraisy, juga beliau dari Bani Al-Muttalib. Juga sama jalurnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Beliau wafat pada tahun 204. Beliau wafat pada abad kedua Hijriah, 204 tepatnya. Wa huwa min a'immatil arba'ah. Beliau salah seorang dari empat imam, imam ahli sunnah wal jamaah yang masyhur. Imam ahli sunnah tidak hanya terbatas hanya dengan empat saja. Masih banyak imam-imam ahli sunnah yang lainnya. Tapi mengapa dikenal dengan empat? Jawabannya adalah karena yang empat itu masyhur, banyak pengikutnya, sehingga lebih dikenallah Imam A'immatul Arba'ah. Di sana a'immah yang lainnya, naam, Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam, naam, Az-Zuhri, dan yang lainnya. Maka dikenallah karena pada empat tadi masyhur atau banyak pengikutnya, salah satunya yaitu al-Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, kalian bisa buka di halaman ke-20 pada baris pertengahan lembaran setelah cetakan tebal kata atau nama Asy-Syafi'i. Wa huwa ahadul a'immatul arba'ah, beliau salah seorang dari imam-imam ahlus sunnah yang empat. Wa qala hadhil maqalah, beliaulah yang menyatakan perkataan tadi. Lauma anzalallahu hadhis surah, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhis surah lakafathum. Demikian yang mengucapkan adalah al-Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun di sana ada penilaian dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, perkataan ini kata sebagian masyayikhuna, masyayikh kami, kata beliau, yara anna fi nisbatihi ila Syafi'i nadhran, bahwa penisbatannya kepada beliau, kepada al-Imam Syafi'i rahimahullah, perlu ditinjau lebih lanjut. Kata siapa? Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah. Walam aqif alaihi fi kitabin min kutub Syafi'i. Sementara yang aku dapatkan, kata beliau, belum aku dapati di salah satu kitab dari kitab-kitab karya al-Imam Syafi'i rahimahullah yang menyatakan seperti itu. Ma'a annal bahth qalil, sementara pembahasan tentang masalah ini masih sedikit sekali. Walhasil, perkataan tersebut, naam, menurut beliau adalah masih adanya peninjauan lebih lanjut. Tetapi masyayikh yang lainnya, termasuk Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, masih menisbatkan itu perkataan beliau rahimahullah ta'ala. Nah, walaupun demikian, kata Syekh Ubaid, bahwa dalam surat Al-Asr, walaupun pendek ayatnya, pendek lafadznya, tetapi di sana terkandung makna yang luas sekali. Penilaian beliau, Syekh Ubaid menyatakan, walaupun ayat itu terdiri hanya beberapa ayat, 3 ayat saja, tetapi di sana terkandung makna yang luas. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tadi, li'anna Allah bayyana fi hadhihi surah asbab asy-syaqawah wa asbab as-sa'adah. Karena Allah Jalla wa'ala jelaskan pada surat Al-Asr tentang sebab-sebab orang yang asy-syaqawah, yang akan sengsara, wa asbabus sa'adah, dan Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang golongan atau orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Fa asbabus sa'adah, beliau melanjutkan, maka sebab-sebab kebahagiaan, an yattasifal insan bihadihi sifat al-arba', bahwa seseorang mensifati dengan sifat yang empat tadi. Kalau ingin bahagia, kalau ingin menelusuri sebab-sebab as-sa'adah, kebahagiaan, maka perhatikan, ikuti 4 sifat di dalam surat tersebut. Yang pertama, al-ilmu. Hidupnya tidak lepas dengan ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Terus dia selalu menyisihkan waktu berusaha menekuni ilmu agama Allah Jalla wa'ala. dia dalam kondisi merasa masih jauh, masih belum mengerti apa-apa tentang agama Allah, dia harus segera bergerak, dia harus segera berbuat, mempelajari agama Allah Jalla wa'ala dengan umur yang terbatas ini. Sementara kewajiban untuk belajar itu harus setiap diri yang mengaku sebagai muslim, maka selalu dia menyempatkan dalam setiap waktunya, dalam kesehariannya, bagaimana caranya dia bisa untuk menyempatkan diri mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap sifat yang seperti ini asbabus sa'adah, sebab kebahagiaan. Lawannya sebab sengsara ketika seseorang enggan, tidak mau mempelajari agama Allah, sudah merasa tahu, sudah merasa cukup, seakan-akan Islam ini sudah saya tahu semua. Tapi ketika dikupas, ditanya satu persatu, banyak tidak mengetahui. Nah, maka kalau sudah kondisinya demikian, hati-hati, itu tanda-tanda kesengsaraan. Maka tujuan kita belajar sama-sama adalah untuk mengangkat kejahilan pada diri kita. Jangan merasa belajar agama khawatir untuk menjadi penceramah, untuk menjadi ustaz, untuk menjadi orang pondokan, untuk menjadi santri. Tidak, tetapi menjadi keharusan setiap diri muslim dan muslimah. Harus belajar. Belajar di sini bukan belajar pengetahuan umum, belajar tentang agamanya. Dimulai dari yang terpenting. Apa yang terpenting? Akidah, tauhid. Setelah itu dia pelajari hukum-hukum yang berkaitan yang menjadi keharusan bagi agamanya. Salat, puasa, zakat, haji dan perkara-perkara lainnya, tatkala dia akan mengamalkan amalan tersebut. Nah, tanda kebahagiaan yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amal, dia mengamalkannya. Merupakan satu kenikmatan ketika dia tahu ilmu, sudah belajar, dia tahu yang benar walaupun sedikit, kemudian dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Maka itu ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Tidak dikumpul-kumpulkan terus. Nah, tunggu banyak baru mau diamalkan, tidak. Tetapi segera dia tahu sedikit, dia amalkan. Dia tahu sedikit, dia amalkan terus. Lama-lama menjadi banyak. Nah, maka ilmu hasil dari ilmu yang telah dia pelajari. Tanda kebahagiaan yang berikutnya mendakwahkannya. Dakwah kita sampaikan kepada lainnya dengan cara yang baik, dengan cara sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, maka itu tidaklah sia-sia di sisi Allah Jalla wa'ala, tetapi mendapatkan ajar, pahala. Diterima alhamdulillah, tidak pun kita sudah menyampaikannya. Menyampaikan, ini tuntunannya begini, dalilnya begini. Jangan dilakukan seperti ini, karena ini tidak sesuai tuntunan. Begini caranya yang benar, Pak, Bu, dan sebagainya. Atau, ya fulan, wahai temanku, dan sebagainya. Dakwah. Yang keempat adalah sabar di dalam menghadapi rintangan, di dalam menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka pada surat tadi ada tanda-tanda atau sebab-sebab as-sa'adah. Faqamat al-hujjah minallahi ala khalqihi bihadhihi surah. Maka Allah Jalla wa ala telah menegakkan hujjah kepada makhluknya dengan surat ini. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu lahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan katakan kepada mereka, kepada makhluknya, inni qad bayyantu lakum asbab as-sa'adah. Sungguh aku, kata Allah Jalla wa ala, telah jelaskan kepada kalian tanda-tanda atau sebab-sebab kebahagiaan, fi hadhihi surah al-qasirah al-mukhtasarah, pada surat yang pendek ini dan singkat ini. 6. Maka jangan ada kemudian nanti di akhirat, ya Allah aku tidak tahu tanda-tanda sehingga aku bisa hidup bahagia. maka Allah akan buktikan Allah telah menegakkan hujjahnya dengan turunnya surat tadi, wal asri innal insan lafi khusr ila akhiril ayah, wal Quran kulluh was sunnah, maka Al Quran semuanya adalah hujjah, was sunnah dan sunnah, Al Quran dan sunnah huma tafasil li hadhil mas'alah al arba'ah, maka Al Quran dan sunnah secara keseluruhan merupakan rincian dari empat perkara tadi. Kalau ingin tahu lebih lanjut penjabaran Islam secara rinci, pelajari Al-Quran seluruhnya, pelajari sunnah Nabi, yakni hadith-hadith Nabi SAW yang sahih secara keseluruhannya. Globalnya ada pada surat Al-Asr. Inti untuk mendapatkan kebahagiaan. Lakin hadhihi surah buyinat asbab as-sa'ada mujmalah, akan tetapi surat ini dijelaskan sebab-sebab kebahagiaan secara global. Faqamat biha al-hujja 'alal khalq, sehingga telah tegaklah bukti dari Allah Jalla wa'ala kepada makhluknya bahwa Allah telah jelaskan semuanya tanda-tanda kebahagiaan. Naam. Wa baqiyah nusus Al-Quran wa sunnah mufassalah wa mubayyina lihadihil masail al-arba', sedangkan sisa atau tentang penjelasan secara terperinci empat perkara tadi, maka bisa dilihat lebih lanjut di dalam Al-Quran dan sunnah. Bisa dipahami? Naam. Perintah untuk berilmu berarti kewajiban kita untuk mengetahui tentang agamanya, agama Allah Jalla wa'ala. Untuk bisa mengamalkannya, maka perlu ilmu. Ilmu tentang ini, ilmu tentang itu. Nah, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang muamalah, tentang ini, dan sebagainya. Ya, maka kita tidak lepas dalam kehidupan ini, di dalam beramal dengan agama Allah Jalla wa'ala, yang mana amalan tadi berdasarkan dengan ilmu. Walaysa ma'na kalam Asy-Syafi'i anna hadhihi surah takfi an-nas. Dan bukanlah makna perkataan Imam Syafi'i di sini tentang surat ini cukup untuk manusia. Bukanlah seperti itu maksudnya. Bahwa Allah hanya turunkan surat Al-Asr saja berarti cukup itu untuk menjadi bimbingan untuk hambanya. Bukanlah demikian kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Lauma anzalallahu ghairaha, lakinnaha aqamat al-hujja alaihim. Tetapi sebagai bukti hujjahnya Allah kepada mereka. Lianna Allah bayyana fiha asbab as-sa'ada wa asbab as-syaqawa. Karena Allah Jalla wa'ala telah jelaskan pada surat itu sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kesengsaraan. Fala ahadun yaumal qiyamah yaqul, sehingga tidak seorang pun nanti di yaumil qiyamah kemudian menyatakan, ana la a'rif asbab as-sa'adah, saya tidak tahu sebab-sebab kebahagiaan. Wala a'rif asbab as-syaqawah, dan saya juga tidak tahu sebab-sebab kesengsaraan. Wa huwa yaqra' hadhihi surah al-mukhtasarah al-wajizah, sementara dia sudah baca, bahkan berulang-ulang kali dia baca surat itu, surat yang pendek dan singkat tadi, yang sesungguhnya ketika dikupas, ditelaah, dicermati, di sana telah menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kesengsaraan. Sebab-sebab kebahagiaan tadi, sebab-sebab kesengsaraan berarti lawannya yang akan tergolong sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu semua dalam kerugian, dalam kesengsaraan. Agar tidak sengsara, jalani empat perkara itu kata Allah. Wadih? Jelas? Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan itu semua. Ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, Selanjutnya penulis rahimahullahu taala menyatakan qala al-Bukhari rahimahullah. Setelah dibawakan perkataan al-Imam Syafi'i tadi, maka lebih lanjut penulis bawakan perkataan al-Imam Bukhari rahimahullah. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Selain Imam Syafi'i, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, salah satu babnya bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Pentingnya untuk berilmu terlebih dahulu sebelum seseorang itu berkata dan berbuat. Ini semua bukti-bukti pentingnya seseorang itu menelusuri, menjalani agama ini sesuai tahapannya. Tahapan pertama dia mempelajari tentang agamanya, kemudian dia beramal dan seterusnya. Maka ada bab khusus di dalam Sahih Bukhari, bab tentang berilmu sebelum berkata dan berbuat. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Di mana beliau bawakan dalil dalam firman Allah Jalla wa'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam, maka kata Allah, ketahuilah. Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk berilmu. Ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasannya dialah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Wastaghfir lidzambik, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Sebelum kita bahas, kita perlu lebih tahu mengetahui siapa al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau adalah al-Imam, seorang imam. Nama beliau Muhammad, sama dengan Imam Syafi'i, Muhammad. Al-Imam Bukhari juga namanya Muhammad, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Al-Bukhari nisbat kepada daerahnya, yakni Bukhara. Di mana Bukhara itu? Baladun fil masyriq, satu wilayah di daerah masyriq. 6. Wilayah sekitar Rusia sana. 6. Beliau imam ahlul hadis, pimpinan ahli hadis, wajabalul hifid, dan beliau puncak dari penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diistilahkan dalam hadis jabal, jabalul hadis, itu gelar tinggi. 6. Sahibus sahih, beliau pemilik atau penulis kitab as-sahih, Sahihul Bukhari. Yang mana kitab Sahihul Bukhari asahhul kutub ba'da kitabillah, kitab hadith yang paling sahih setelah Al-Quran. Sehingga derajatnya setelah Al-Quran adalah kitab hadith itu adalah Sahihul Bukhari. Kenapa? Karena telah diakui bahwa suatu hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari pasti sahihnya. Sebagaimana pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah kesahihannya. 6. Jika hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka sudah bisa dipastikan hadis itu adalah hadis sahih. Apalagi ketika keduanya bersepakat, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersamaan. Bukhari saja sendirian sudah bisa dikatakan hadis itu sahih. Muslim mengeluarkan hadis sendirian saja sudah bisa dikatakan hadis sahih. Ketika keduanya bersamaan, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, apa kesimpulannya? Lebih-lebih lagi. Nah, maka pelajari hadis juga. Nah, setelah mempelajari Al-Quran, kitab induk dalam hadis itu ada 6 yang dikenal. Yang pertama, urutan pertama adalah Sahih Bukhari. 6. Yang kedua, Sahih Muslim. Meletakkan urutan tadi tidak semena-mena. Wah, sudah Bukhari saja duluan, Muslim nomor 2 saja. Tidak begitu. 6. Tetapi karena kelebihan yang lebih dibandingkan pada urutan berikutnya. Bukhari meriwayatkan hadis dari perawi yang sebelumnya tidaklah meriwayatkan kecuali setelah ketemu langsung. Nah, itu kelebihan Imam Bukhari. Sementara Imam Muslim meriwayatkan dari perawi walaupun tidak ketemu langsung, sementara riwayatnya itu sahih dan bisa dipertanggungjawabkan, maka diterima. Kalau Imam Bukhari harus ketemu langsung, sehingga diletakkanlah beliau pada tingkatan pertama, Bukhari, Muslim. 6. Setelah itu Abu Dawud. 6. Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. 6. Yang diistilahkan dengan kutubus sittah. Kutub jamak dari kitab, sittah 6. Kutubus sittah, kitab-kitab induk yang 6. Kitab-kitab induk hadis yang 6, setidaknya ada 6 dan bukan hanya itu. Artinya seorang thalibul ilmi setidaknya di perpustakaannya harus ada 6 kitab induk tadi sebelum dia memiliki kitab hadis lainnya. 6. Sahih Bukhari kitab aslinya 4 jilid. Satu jilidnya sekian. Iya, kali 4. Baru matannya. Di sana ada syarahnya. Syarahnya salah satu namanya Fathul Bari. Siapa penulisnya? Nah, ngacung yang tahu. Siapa penulisnya Fathul Bari? 6. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah seorang yang menulis kitab Bulughul Maram. Penulis kitab Bulughul Maram, beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau salah satu mempunyai karya mensyarah kitab Sahihul Bukhari sebanyak jadinya 14 jilid. Satu jilidnya setebal Sahih satu Bukhari satu jilid tadi, kali 14. 6. Tidaklah dipelajari, dikupas Sahih Bukhari dari hadis pertama sampai selesai kecuali di sana ada faedah. Diulang lagi, ketemu faedah lagi, tambah catatan lagi. Sampai disebutkan riwayat sampai 14 kali sudah mentok. 6. Jadi mengkupasnya tadi dipelajari Sahih Bukhari dari hadis yang dikumpulkan oleh Bukhari yang pertama sampai terakhir. Selesai tamat, diulang lagi dari pertama sampai akhir. Apa-apa yang didapati faedah dari pertama yang belum ada, yang belum tercatat, ditulis lagi, tambahi lagi. Terus. Ini ulama. 6. Belum lagi Sahih Muslim ada yang mensyarah, termasuk Imam Nawawi rahimahullah dan yang lainnya dan yang lainnya. Ini masih panjang kalau kita berbicara ke sana. Yang jelas Al-Imam Bukhari kitabnya adalah Ashahul Kutub Ba'da Kitabillah, kitab hadis yang paling sahih setelah Kitabillah, setelah Al-Quran. Al-Imam Bukhari menyatakan pernyataan tadi, fa'alam, membawakan dalil firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Di mana letak maksud dari ayat ini? Jawabannya adalah Allah menyatakan fa'lam, maka ketahuilah. I'lam, i'lam itu kata perintah. I'lam, ketahuilah. Artinya berilmulah kalian, kata Allah. Annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Berilmulah kalian. Naam. Untuk mengetahui tauhid, untuk kalian bisa beriman, berilmulah kalian. Wastaghfir li dzambik. Wastaghfir dan minta ampunlah adalah bentuk perbuatan, bentuk amalan. Setelah kalian berilmu, maka beramallah kalian. Maka wastaghfir li dzambik dalil untuk beramal dengan ilmu. Naam. Di situ letaknya mengapa Imam Bukhari menjadikan ayat ini sebagai dalil keharusan seseorang berilmu sebelum berkata, berucap, dan berbuat, beramal. Naam. Di mana dalam kehidupan kita ini tidak lepas itu dari berucap dan beramal. Kita tidak lepas dari peran lisan kita. Sholat atau perbuatan-perbuatan yang lain berkaitan dengan lisan. Naam. Demikian pula amalan, amalan dengan tangan, amalan dengan anggota tubuh dan yang lainnya. Maka untuk melakukan, menggerakkan itu semua perlu didahului ilmu terlebih dahulu. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan pada syarahnya di halaman ke-21. Qauluhu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat, kata Imam Bukhari rahimahullah. Maka kata Syekh Saleh menjelaskan, li'annal amal la yanfa' illa idha kana mabniyan ala ilmin. Sungguh amalan itu la yanfa', tidaklah akan bermanfaat, illa idha kana mabniyan ala ilmin, kecuali jika dibangun atau didasari ala ilmin, di atas ilmu. Ammal amal al-mabni ala jahlin, adapun amalan yang dibangun, didasari di atas kejahilan, fa innahu la yanfa' sahibahu, maka tidak bermanfaat bagi pelakunya. Bal yakunu wabalan wa dalalan alaihi yaumil qiyamah, bahkan justru akan menyesatkan dia nanti di yaumil qiyamah. Fala budda an yuqaddima ta'allum al-ilm qabla al-amal, maka harus mewajibkan untuk mendahulukan mempelajari ilmu sebelum berkata, sebelum dia beramal. Qauluhu wa dalilu, maka dalilnya kita selesaikan. Ay ala hadhihi tarjamah, tentang tarjamah tadi. Qauluhu ta'ala, firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, yang sudah dijelaskan maknanya tadi. Ayat itu terdapat pada surat Muhammad ayat ke-19. Haitsu bada'a bil ilmi, di mana ayat itu membuktikan memulai dengan ilmu. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah jalla wa ala, wastaghfir li dzambik, wastaghfir, dan minta ampunlah kalian. Hadza huwal amal, maka ini bentuk amalan. Fa bada'a subhanahu bil ilmi qabla al amal, maka Allah jalla wa ala di sini memulai dengan ilmu sebelum amal. Li'annal amal idza kana ala jahlin, karena amalan jika di atas kejahilan, fa innahu la yanfa' sahibah, maka tidak bermanfaat bagi pelakunya. Fa yabda'ul insan bil ilmi awalan, thumma ya'malu bima 'alimah, maka hendaknya seseorang itu memulai dengan ilmu terlebih dahulu, kemudian dia barulah beramal berdasarkan ilmunya. Hadza huwal asas, ini adalah dasar pijakan bagi setiap diri muslim terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa kita kaji, kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selesailah bab yang pertama atau risalah yang pertama.